بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyad As-Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih pada ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah terkait dengan orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya mencukupkan diri dengan apa yang datang dalam Al-Quran saja. Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil adhari fala yuriduhu. Apabila engkau mendengar ada seseorang yang engkau datang kepadanya dengan membawa azhar, hadis-hadis, sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yuriduhu, namun dia tidak menginginkan hadis-hadis tersebut, tidak menginginkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuridul Quran, dan dia hanya menginginkan Al-Quran saja, hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tashukku fihi, maka jangan engkau memiliki sedikit pun keraguan bahwa dia qad ihtawa 'ala zandaqah, telah terjerat masuk ke dalam ruang lingkup kezindikan. Faqum min 'indihi wa da'hu, maka tinggalkan, berdiri dari dia dan tinggalkan. Jangan ajak dia berbicara, bermajelis dengannya. Jangan berdiskusi dengannya. Sampaikan nasihat. Apabila dia mendengar nasihat tersebut, sampaikan. Kalau tidak dan dia mengajak berdebat, maka tinggalkan orang ini. Yaqulu syarihu rahimahullah, ma'na hadhihi al-faqrah anna man la yaqtani' bi sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa rajulun maftunun wa mudallalun bihi. Makna dari poin ucapan beliau ini, dari paragraf ini, yaitu ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, intinya adalah bahwa orang yang tidak mau yaqtani', orang yang tidak mau menerima, tidak mau merasa cukup qanaah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rajulun maftun, maka dia adalah orang yang maftun, yang terfitnah, yang jatuh dalam fitnah, jatuh dalam kesesatan. Wa mudallalun bihi, karena orang ini adalah orang yang tersesat. Lianna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hiya mubayyinatun lil qur'ani, karena sunnah Nabi, kedudukannya, posisinya dalam Islam ini merupakan penjelas bagi Al-Quran. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sangat tinggi dalam Islam sebagai penjelas yang menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih umum, yang masih mutlak, yang ada dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul adz-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia, apa yang Allah turunkan untuk mereka. Dan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencakup ucapan, mencakup pula perbuatan. Jadi dua hal yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan penjelas bagi Al-Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an, ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau. Dan seorang muslim enggak akan mungkin merasa cukup hanya dengan Al-Qur'an saja untuk bisa mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Pasti dia harus butuh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh terkait dengan masalah salat yang itu merupakan akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Merupakan rukun Islam yang paling pokok, yang paling penting setelah kalimat syahadah. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala menyebutkan perintah secara umum untuk mendirikan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Atau ada dalam beberapa ayat yang lain Allah tabaraka wa taala menyebutkan beberapa gerakan rukun-rukun salat. Namun gerakan-gerakan yang lainnya yang juga merupakan rukun-rukun salat tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimuha yang mengharamkan seseorang untuk berucap dengan ucapan manusia, berbuat dengan perbuatan manusia adalah ucapan takbir. Ketika dia sudah mengatakan Allahu Akbar, haram bagi dia untuk berucap dengan ucapan selain dari ucapan-ucapan dan zikir-zikir salat. Haram bagi dia untuk berbuat, bergerak, bertindak, melakukan gerakan-gerakan selain dari gerakan-gerakan salat. Adakah hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala telah mengisyarahkan, memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang mengikuti Rasul dengan sebenar-benar pengikutan, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Syarat seseorang untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jal diantaranya adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin dan mukminah yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, dia memiliki pilihan yang lain dari apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini, yang memerintahkan kaum mukminin untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat Islam, sehingga tidak ada pembenaran sama sekali bagi seorang muslim untuk dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, apapun alasan yang dia sebutkan. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, apakah dia beralasan bahwa hadis itu ucapan manusia, bahwa hadis itu ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih, bahwa hadis itu tidak ada yang menjamin seluruhnya sahih, berbeda dengan Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu sudah mutawatir dan seterusnya. Tidak ada sedikit pun pembenaran dalam Islam bagi seseorang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mubayyinatun limujmalihi wa muqayyidatun limutlaqihi wa mukhassisatun li'umumihi. Fakathirun minal ahkami syar'iyyati dhukirat fil Qur'ani ala sabilil ijmali wa bayyanatha as-sunnatu a'zama bayanin. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun limujmalihi merupakan penjelas bagi ayat-ayat yang masih global, yang masih umum. Wa atuz zakat, tadi kalau salat yang kita contohkan sekarang zakat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Apakah zakat itu zakatu al-malil wajib atau zakatu al-fitr? Zakat mal atau zakatul fitr menyakup dua hal ini. Zakat yang wajib. Bagaimana batasan-batasan zakat? Apa ketentuan-ketentuannya? Apa syarat-syarat wajibnya? Dan siapa saja yang terkena kewajiban zakat? Rinciannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil zakat itu dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diserahkan kepada fuqara, orang-orang miskin yang membutuhkan dari kalangan muslimin. Tidak setiap orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat, zakatul mal. Dan semua itu ada pada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah zakat itu zakatun naqdain, emas dan perak serta mata uang yang menggantikan posisi keduanya, ada batasan-batasannya. Ataukah zakat itu zakatu behimatil an'am, binatang-binatang ternak, ada ketentuan dan batasan-batasannya. Berapa nominal dari jumlah minimal ternak tersebut, unta, sapi, masuk dalamnya kerbau, kambing. Tidak sembarang orang punya, kamu punya ternak kambing, harus keluarkan zakat. Ada batasan-batasannya. Demikian pula al-hububu wath-thimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Juga ada batasan-batasannya. Kapan saat dia harus mengeluarkan zakat tadi? Semua penjelasan itu ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan secara global, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat dari harta kalian. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas bagi Al-Quran. Wa muqayyidatun limutlaqihi mukhassisatun li'umumihi. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan muqayyid bagi ayat-ayat yang masih mutlak, yang disebutkan tanpa batasan, maka batasannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi juga bersifat sebagai mukhassis, pengkhusus bagi keumuman-keumuman yang ada dalam Al-Qur'an. فَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنَ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ. Maka sangat banyak sekali hukum-hukum dalam syariat Islam ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, penyebutannya secara global, secara umum, secara mutlak. قَالَ وَبَيَّنَتْهَا السُنَّةُ أَعْظَمَ بَيَانٍ. Dan dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelas penjelasan, dengan sebesar-besar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempurna syariat Islam ini dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, kata Imam Al-Barbahari di awal kitab kita ini, di awal kitab Syarhus Sunnah. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, yang satu enggak akan mungkin bisa tegak Enggak akan mungkin bisa dengan baik dan benar diamalkan kecuali dibantu, ditopang, didukung dengan yang satunya, yaitu Al-Qur'an, dibantu, didukung, ditopang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المسلك الوخيم. Oleh karena inilah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muhadziran, dalam rangka memberikan peringatan keras, min hadzal maslak al wakhim, dari cara metode beragama yang sangat jelek ini, yang sangat buruk ini, yaitu mencukupkan diri hanya dengan Al-Qur'an dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu 'alaykum bihadzal qur'ani fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fahrimuhu. Ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhinabin min as-sib'i wala luqatatu mu'ahidin illa an yastaghni 'anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa 'alayhim an yukirruhu fa in lam yukirruhu falahu an yu'aqibahum bimithli kirahu fadalla dhalika 'ala anna sunnata aslun wa man aba min as-sunnati fa innahu yu'lamu min halihi annahu zindiqun wa mubtadi'un aw fihi min az-zandaqati wal bid'ati ma fihi wa billahi at-tawfiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan peringatan keras kepada mereka-mereka yang menempuh jalan yang rusak ini, yaitu yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inni utitul kitaba, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku mendapatkan wahyu berupa al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Qur'an yang ada pada kaum muslimin, yang tersusun nama-nama suratnya, 114 surat. Penyusunannya juga sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urutan-urutannya juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang merupakan kalamullah dan bukan makhluk adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utitul kitab, aku diberi wahyu berupa al-kitab ini. Wa mithlahu ma'ah, aku juga diberi wahyu yang semisal dengan al-kitab ini, bersamaan dengan al-kitab, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi, akan muncul nanti di akhir zaman seorang yang dia itu kenyang perutnya, duduk santai di atas tempat duduknya. Yaqul, dia mengatakan, alaikum bihadzal qur'ani, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini saja. Al-Qur'an saja, sunnah Nabi jangan dipikirkan, jangan dianggap, jangan dilihat. Yang menjadi pedoman adalah Al-Qur'an ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu, hal-hal yang kalian jumpai penghalalannya di dalam Al-Qur'an maka halalkanlah. Wama wajadtum fihi min haramin fahrimuhu, dan hal-hal yang kalian jumpai diharamkan oleh Al-Qur'an maka haramkanlah. Lebih dari itu diam. Lebih dari itu diam. Jangan melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-maslakul wakhim, jalan yang sangat jelek, jalan yang sangat buruk, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli, ketahuilah bahwa sesungguhnya haram bagi kalian untuk memakan keledai kampung, daging keledai kampung. Mana pengharamannya dalam Al-Quran? Ayat mana? Surat apa? bagaimana lafadznya, tidak tersebut dalam Al-Quran. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa haram hukumnya memakan daging keledai kampung. Adapun himarul wahsyi, keledai yang liar, itu halal. Boleh untuk diburu, boleh untuk dimakan dagingnya. Halal dia. Zebra, kalau dalam bahasa kita himarul wahsyi itu zebra. Keledai yang liar, yang tidak dipelihara. Secara fisik, secara bentuk sudah berbeda. Itu halal. Sedangkan himarul ahli, keledai kampung ini haram dagingnya untuk dikonsumsi. Juga daging anjing yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, haram. Wala kullu dhinabin minas sib', demikian pula merupakan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi setiap daging dari binatang buas yang memiliki taring dan menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya. Bagaimana daging kucing haram? Dia termasuk dari binatang buas dan memiliki taring yang menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya. Loh, tapi kan kucing binatang yang jinak yang tidak menyerang manusia. Buas ataupun tidaknya bukan menyerang manusia ataupun tidak yang menjadi tolak ukur. Tetapi zinabin, dia memiliki taring. Dan dia menggunakan taring tersebut untuk menerkam mangsanya. Hiena, binatang buas, bertaring dia. Menerkam mangsanya dengan taringnya. Tetapi binatang ini ada dalil yang khusus yang menyebutkan tentang halalnya. Al-dhabu'u saydun. Dhabu' hiena itu merupakan said, binatang yang boleh diburu untuk disembelih, dimakan dagingnya. Dalilnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua kita dapatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka dari sini kita mengetahui tentang betapa besarnya peranan dan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Allahu alam bissawab. Adapun kelanjutan dari hadis ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Di sini juga ada pertanyaan insyaallah pada waktu berikutnya karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.